Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'an, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat agung dan mulia, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmat berpegang teguh dengan Islam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kalah besarnya, tidak kalah besar dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmatu at-tamassuk bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap muslim mendapatkan nikmat yang satu ini, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Tidak setiap muslim diberikan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Islam termasuk nikmat yang besar. Tetapi barakallahu fikum, seorang yang telah berislam belum tentu dia diberikan hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua inilah yang disebut dengan hidayatu fil Islam, hidayah di dalam Islam. Adapun yang pertama, hidayatu ilal Islam, hidayah menuju Islam. Hidayah menuju Islam, dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kekufuran, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari agama-agama yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Allah tunjuki dia, Allah subhanahu wa ta'ala arahkan dia untuk naam berpegang dengan al-Islam, diberikan hidayah kepada Islam, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik naam dari lahirnya dia diberikan karunia nikmat berupa kedua orang tua yang muslim dan muslimah, maka ini juga termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, perwujudan dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatu ilal Islam, hidayah menuju Islam, dimudahkan, ditakdirkan menjadi seorang anak dari kedua orang tua yang Islam, barakallahu fikum, sehingga dia tumbuh di atas cahaya Islam, hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Atau seorang mungkin dalam keadaan, barakallahu fikum, lahir dibesarkan dari keluarga yang kafir, bukan dari kaum muslimin, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mengenal Islam dan kemudian berpegang dengan al-Islam. Ini yang dimaksud dengan hidayatu ilal Islam, hidayah menuju Islam, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ketika seseorang telah mendapati hidayah yang pertama ini, hidayatu ilal Islam, maka dia membutuhkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatu fil Islam, hidayah di dalam Islam. Hidayah di dalam Islam, dikarenakan ketika seorang telah berislam, belum tentu dia mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan al-Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dia telah mendapatkan Islam, tetapi dia masih banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan barakallahu fikum perintah-perintah, meninggalkan sunnah-sunnah, anjuran-anjuran dan barakallahu fikum bimbingan-bimbingan Islam. Dia hanya berpegang dengan sunnah, dia hanya berpegang dengan Islam, masuk ke dalam Islam, tetapi belum mendapatkan hidayatu fil Islam, hidayah di dalam Islam, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Maka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang sangat agung dan mulia. Hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Betapa banyak orang yang mengaku berada di dalam Islam, barakallahu fikum, tetapi banyak memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang ternyata Islam berlepas diri darinya. Banyak orang yang barakallahu fikum, ia muslim, tetapi dalam hatinya, dalam dirinya, barakallahu fikum, terdapat kebid'ahan, barakallahu fikum, perkara-perkara baru dalam agama yang Islam berlepas diri dari mereka, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Naam, dikarenakan kenapa? Tidak diberikan hidayah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Yang semuanya ini telah banyak kejadiannya dan telah barakallahu fikum bisa dilihat oleh kita semuanya tentang fenomena yang demikian ini. Barakallahu fikum, seorang muslim tetapi barakallahu fikum belum diberikan hidayah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun demikian, mereka semuanya mengaku berada di atas kebenaran. Setiap yang memiliki keyakinan-keyakinan, yang memiliki akidah-akidah yang berbeda-beda, setiap dari mereka mengaku bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Mereka mengaku dialah yang benar dan dirinya lah yang benar. Merekalah yang berada di atas hidayah, merekalah yang berada di atas bimbingan, dan mereka yang berada di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat itu Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah taala anhu, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatun muwaddi'in, ya Rasulullah, kayaknya atau seakan-akan nah ini adalah nasihat orang yang mau meninggalkan kita, nah seperti orang yang akan pergi. Ka'annaha mau'izhatun muwaddi'in, seperti nasihat orang yang mau mengucapkan selamat tinggal. Naam, fa'ausina, maka nasihatilah kami ya Rasulullah. Para sahabat Nabi setelah mendengarkan naam beberapa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami bahwa itu adalah sebuah nasihat, seakan-akan itu adalah nasihat orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan saudara-saudaranya. Maka mereka bersegera meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir itu merupakan nasihat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi di saat itu berkata, "Ausina ya Rasulullah, nasihatilah kami ya Rasulullah, nasihatilah kami," kata Rasulullah, kata para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihatkan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal." Aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wassam'i watta'ah," dan mendengar, taat. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa, mendengar dan taat kepada seorang pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Seorang budak, yakni seorang yang walaupun kedudukannya itu di bawah kalian, budak ini kedudukannya di bawah orang-orang yang merdeka. Naam, mereka seperti barakallahu fikum harta benda yang bisa dijual belikan. Naam, budak Habasyi, walaupun seorang budak Habasyah, budak yang dari negeri Habasyah, budak yang hitam, berambut keriting, dan barakallahu fikum, mungkin jelek rupanya, tetapi aku wasiatkan kepada kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah, maka tetap kalian harus mendengar dan taat selama pemimpin kalian itu adalah Muslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan selama tidak terlihat kekufuran yang sangat nyata, yang jelas berdasarkan adillah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, "Wa man ya'ish minkum ba'di," dan barang siapa yang hidup setelahku nanti, barang siapa yang panjang umurnya setelahku nanti, "fasayara ikhtilafan katsira," maka mereka nanti, kalian nanti akan mendapati perselisihan yang sangat banyak, akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Bagaimana mendapati, bagaimana barakallahu fikum, naam, jalan keluar ketika mendapati perselisihan yang sangat banyak tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan, "Fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan bimbingan dan yang telah mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawajid, peganglah sunnah, peganglah sunnahku dan sunnah mereka para khulafa ar-rasyidin. Nam, sebagaimana kalian menggigit dengan gigi-gigi geraham kalian, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita semuanya ketika mendapati perselisihan yang sangat banyak, mendapati perbedaan yang sangat banyak, agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Maknanya bahwa kita harus berpegang dengan sunnah tersebut sebagaimana kita menggigit dengan gigi geraham, dengan gigitan yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memisalkan berpegang dengan sunnah sebagaimana seorang menggigit dengan gigi geraham. Maknanya bahwa hendaknya seorang memegang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dengan sekuat-kuatnya, dikarenakan menggigit dengan gigi geraham ini merupakan gigitan yang paling kuat jika dibandingkan menggigit dengan gigitan dengan gigi-gigi seri yang gigi yang lain, gigi seri atau gigi taring atau yang semisalnya. Maka menggigit dengan gigi geraham ini merupakan 6 gigitan yang paling kuat, yakni berpegang teguh dengan sunnah, naam, dengan sekuat-kuatnya. Rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Maka inilah jalan keluar ketika mendapati berbagai macam bentuk perselisihan, perbedaan. Hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an. Perbedaan di dalam memahami ayat. Perbedaan di dalam memahami agama, perbedaan di dalam memahami barakallahu fikum ilmu, maka hendaknya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kembali kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin barakallahu fikum. Kenapa tidak demikian? Kita akan tertipu dengan agama. Setiap orang memiliki keyakinan, setiap orang yang memiliki akidah dan pemikiran, setiap orang akan menyuguhkan dan akan menyodorkan setiap apa yang mereka yakini, yang mereka barakallahu fikum percayai, dan setiap apa yang mereka pikirkan, mereka akan menyodorkan pemikiran-pemikiran mereka, keyakinan-keyakinan mereka dengan barakallahu fikum hiasan-hiasan, dengan perhiasan-perhiasan yang akan menghiasi, yang mana sebenarnya itu adalah pemikiran, akidah, keyakinan dan kepercayaan yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan tertipu dengan hiasan-hiasan, dengan barakallahu fikum embel-embel yang akan menipu dan memperdaya pandangan-pandangan kita, dikarenakan kita tidak memiliki ilmu padanya, tidak memiliki pegangan yang kuat, tidak memiliki barakallahu fikum pedoman maka hendaknya setiap orang mengembalikan setiap apa yang mereka dapati dari akidah, keyakinan, dari ibadah, barakallahu fikum, dan berbagai macam dari perkara agama, hendaknya mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terpedaya. Naam, ternyata ikut, ternyata terseret, dan ternyata barakallahu fikum ikut mendaftarkan diri masuk ke dalam sebuah kelompok, ke dalam sebuah sekte yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Islam dan mengaku berada di atas kebenaran. Dikarenakan memang setiap kelompok dan setiap golongan itu akan mengaku bahwa diri mereka adalah benar. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dan setiap sekte, setiap golongan, terhadap apa yang ada pada diri mereka, mereka merasa bangga dan mereka merasa mengaku bahwa merekalah yang benar. Barakallahu fikum. Demikian, inilah kenyataan dan inilah fakta. Hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an. Telah tersebar berbagai macam bentuk keyakinan yang berbeda-beda, berbagai macam bentuk sekte dan golongan yang berbeda-beda, berbagai macam aliran yang berbeda-beda, yang semuanya itu mereka mengatasnamakan dengan Al-Islam. Mereka semuanya mengaku berada di atas kebenaran, dan merekalah yang paling benar. Barakallahu fikum. Yang demikian ini bukan suatu perkara yang mengherankan, bukan suatu perkara yang menakjubkan. Kenapa? Dikarenakan, naam, barakallahu fikum, sampai-sampai Fir'aun sendiri, dia juga mengaku di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Aku ini adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Fir'aun mengaku bahwa dirinya dan golongannya adalah yang paling benar. Golongannya itulah yang paling baik. Rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Dan dia juga pernah mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali apa yang telah aku anggap itu lebih, itu yang baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan tidaklah aku menunjuki kalian kecuali kepada jalan yang terbimbing. Kecuali kepada jalan yang terbimbing. Barakallahu fikum. Demikian, coba perhatikan, hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an. Fir'aun ketika mengajak kaumnya, Fir'aun mengaku bahwa dia tidaklah memberikan bimbingan, tidaklah memberikan arahan dan petunjuk, kecuali petunjuknya itu mengarah kepada petunjuk kebenaran, petunjuk yang terbimbing. Rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Maka kita tidaklah mendapati setiap orang yang mendakwahkan satu dakwah, suatu, barakallahu fikum, ajaran, kecuali mereka mengaku berada di atas siratal mustaqim. Kecuali mereka semuanya mengaku berada di atas siratal mustaqim. Seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku memiliki hubungan bersama Laila. Setiap orang mengaku memiliki ikatan dengan Laila. Tetapi Laila tidak pernah mengakui, tidak pernah mengakui memiliki hubungan ikatan dengannya. Barakallahu fikum. Setiap orang mengaku, kami ini loh yang paling benar, kami ini yang berada di atas hidayah, kami ini yang berada di atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah. Setiap orang mengaku demikian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak mengakui diri dari pengakuannya, dari akuan-akuannya. Barakallahu fikum. Demikian ini hakikat dari setiap pengakuan, kecuali orang yang mengaku, barakallahu fikum, dan dia telah membuktikan bahwasanya dia berada di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Maka jangan heran jikalau setiap yang memiliki dakwah, setiap yang memiliki pemikiran dan keyakinan, mereka mengaku berada di atas kebenaran. Fir'aun pun juga mengaku berada di atas kebenaran. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Biarkan aku membunuh Musa. Nah, biarkan aku membunuh Musa wal yad'u rabbah, dan hendaknya dia meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir, sesungguhnya aku khawatir Musa akan merubah agama dan kepercayaan kalian, dan aku khawatir Musa akan menampakkan dan akan memunculkan kerusakan di muka bumi. Demikian bagaimana Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai biang keladi kerusakan di muka bumi. Fir'aun menuduh Musa akan merusak agama umat. Musa akan merusak agama umat, umatnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Barakallahu fikum. Demikian Fir'aun mengaku di atas kebenaran dan menuduh orang yang berjalan di atas kebenaran itu sebagai orang sesat, yang dan menuduh orang yang mengajak kebenaran adalah orang yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakunallahu jami'an. Demikian pula Fir'aun juga menuduh Nabi Musa dan Harun sebagai tukang sihir. In hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Sesungguhnya dua orang ini adalah dua tukang sihir. Dua orang ini adalah tukang sihir, kata Fir'aun kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun, dua orang ini adalah tukang sihir, yang keduanya menginginkan, berniat untuk mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian dengan sihir keduanya. Dan keduanya ingin barakallahu fikum mengganti dan ingin mencabut jalan-jalan kalian yang lurus dan jalan kalian yang baik dan benar. Barakallahu fikum. Coba perhatikan bagaimana Fir'aun menuduh Nabi Musa dan Fir'aun sebagai tukang sihir, dan keduanya ingin mengeluh kaum Bani Israel dari negerinya dengan sihir-sihir keduanya. Dan Fir'aun juga menuduh Nabi Musa dan Harun akan mengganti agama mereka, akan mengganti kepercayaan dan akidah mereka yang benar, kata Fir'aun. Fir'aun menyatakan bahwa jalan dan agama mereka yang dianut oleh kaumnya dan Fir'aun, agama mereka itulah agama yang musla, jalan yang musla, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik. Barakallahu fikum. Maka tidak heran jikalau setiap orang yang memiliki keyakinan, setiap orang yang memiliki akidah, setiap mereka mengaku bahwa mereka berada di atas yang paling benar. Barakallahu fikum. Demikian pula, naam, kelompok-kelompok yang ada ini, kita kunallahu jami'an, setiap mereka juga demikian, mengaku berada di atas kebenaran. Tetapi tadi, setiap pengakuan tidak hanya sebatas pengakuan saja, harus dibuktikan, barakallahu fikum, dengan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti. Apa bukti bahwasanya naam jalannya itu adalah benar, dan apa bukti bahwasanya akidahnya itulah yang benar? Barakallahu fikum. Maka cara untuk membuktikan setiap dari akidah, kepercayaan, keyakinan, pemikiran, ide-ide dan yang semisalnya, semuanya itu harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Loh, mereka juga mengaku berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Yang demikian ini, ketika seorang mengatakan kami juga mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita naam ajukan pertanyaan, dengan apa kalian memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya, setiap orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, yang memiliki akidah, pemikiran yang berbeda-beda, semuanya mengaku kami ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Nah, maka kita ajukan pertanyaan, dengan pemahaman siapa kalian memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Maka jikalau Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman pemimpin-pemimpinnya, dipahami dengan hawa nafsu mereka, dengan tujuan-tujuan duniawi mereka, atau Al-Quran dan Sunnah dipahami sesuai dengan barakallahu fikum musyawarah dari kelompok-kelompok mereka, naam, atau Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan ADART mereka, nah, anggaran dasar rumah tangga dari kelompok atau organisasi mereka yang telah ditentukan prinsip-prinsip mereka, maka mereka akan menyeret dan memaksa Al-Quran dan Sunnah itu diarahkan kepada anggaran dasar rumah tangga mereka, pedoman dan prinsip yang telah mereka bentuk dan telah mereka barakallahu fikum, telah tentukan dalam kelompok-kelompok mereka atau jamaah-jamaah mereka. Tetapi barakallahu fikum, Al-Quran itu dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dipahami sesuai dengan pemahaman generasi yang terbaik dari umat ini. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang benar, memahami Al-Quran dengan pemahaman generasi yang terbaik dari para salafus saleh, para salaf yang saleh, para pendahulu kita yang saleh, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para atba'at tabi'in. Barakallahu fikum. Al-Imamu Ahmad, beliau menyatakan di dalam kitab beliau Usulus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jama'ah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Termasuk dari prinsip sunnah, ya, prinsip dari prinsip sunnah yang paling besar adalah berpegang dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Qur'an, di dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, jangan tertipu. Walaupun seseorang, walaupun satu kelompok mengatakan kami ini juga Ahlus Sunnati wal Jamaah, kami ini Ahlus Sunnah dan wal Jamaah, kami ini berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kami ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lihatlah prinsip mereka. Apakah prinsip di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat Nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, usulus sunnati indana, usulus sunnah, prinsip dan pokok-pokok as-sunnah, prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalani, yang ditapaki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Barakallahu fikum. Jadi, pengakuan mengikuti Al-Quran, terkadang mereka membawa dalil Al-Quran, membawa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang benar itu Al-Quran. Iya, memang benar itu adalah hadis Rasul, hadis sahih. Tetapi, apakah pendalilannya itu pas atau tidak? Dalilnya sahih. Ya, dalilnya sahih Al-Quran. Dalilnya hadis Rasul yang sahih. Ya, dalilnya benar. Tetapi pertanyaan yang selanjutnya, apakah sisi pendalilannya itu benar atau tidak? Jadi terkadang dalilnya benar, ayatnya benar, hadisnya juga sahih, tetapi pendalilannya salah, tidak tepat. Ayat hadis ditarik untuk sebuah permasalahan yang tidak tepat, tidak cocok, dan bukan itu yang dimaukan oleh dalil tersebut. Barakallahu fikum. Maka demikian harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus dikembalikan pula kepada pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Kenapa harus dengan pemahaman para sahabat Nabi? Jawabannya adalah dikarenakan yang pertama, mereka adalah generasi yang terbaik, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Rasulnya langsung. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang telah masuk Islam di awal-awal dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Muhajirin dan ansar? Para sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka? Para tabi'in. Para tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang mengikuti para sahabat Nabi. Wa atba'at tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Barakallahu fikum. Tiga generasi inilah yang disebutkan, yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina taba'uhum biihsan radiyallahu anhum waradu'an. Allah telah meridai mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa sa'at masira. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan, barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk kepadanya, setelah jelas hidayah dan petunjuk penerangan kepadanya, dan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Perhatikan, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk, jelas keterangan sampai kepadanya, dan dia meniti, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Siapa yang paling berhak masuk kepada lafaz orang-orang yang beriman dalam ayat tadi? Maka jawabannya adalah orang generasi yang paling berhak pertama kali masuk dalam ayat tadi adalah orang-orang mukmin, adalah siapa? Para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para mahasiswa-mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil didikan-didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah para sahabat Nabi. Kemudian setelah Rasul meninggal, muncul generasi yang setelahnya, murid-murid para sahabat Nabi. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang berguru kepada murid-murid Rasul, yaitu para sahabat Nabi. Merekalah para tabi'in. Kemudian setelah para sahabat meninggal, generasi sahabat telah lewat meninggal dunia, kemudian naam generasi yang tidak berjumpa dengan para sahabat, mereka hanya bertemu dengan para tabi'in, murid-murid dari para sahabat tadi. Naam, mereka adalah para mahasiswa yang belajar kepada murid-murid para sahabat Nabi. Itulah generasi yang ketiga, barakallahu fikum, yaitu para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi inilah yang telah direkomendasikan khairun nasi korni summa alladina yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, murid-murid beliau para sahabat Nabi. Summa alladina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah para sahabat siapa? At-tabi'un, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi inilah yang disebut oleh para ulama salasatul qurun al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Tiga generasi utama yang telah mendapatkan rekomendasi dan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat, sebagai sebaik-baik umat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin beragama dengan agama Islam yang benar, maka hendaknya mereka mengembalikan semuanya kepada pemahaman mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang dikenal sebagai sebutan para salaf. Salafus soleh. Salaf adalah pendahulu. Soleh adalah yang baik, yang soleh. Maka istilah salafus soleh, para salaf, yaitu mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Merekalah generasi salaf. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dikenal mereka sebagai generasi salaf, generasi para salaf, para salaf, para pendahulu kita yang soleh, para salafus soleh. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti mereka, para salaf, dengan pengikutan yang benar, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, mereka itulah yang disebut para salafi, salafiyun, salafiyun. Mereka adalah pengikut salaf, para pengikut salaf. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang meniti jejak jalan para sahabat Nabi, jejak tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mana jalan mereka itulah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala na'am menyebutkan dalam ayat yang telah kita baca, orang-orang yang telah masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat Nabi, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Barakallahu fikum, bisa masuk pada naam kalimat ini. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum waradu'an. Maka Allah meridai mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau anda ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam berkeyakinan, di dalam beribadah, ikutilah bagaimana para sahabat Nabi berkeyakinan, dan bagaimana para sahabat Nabi memiliki, barakallahu fikum, bagaimana para sahabat Nabi beribadah, dan bagaimana para sahabat Nabi bermuamalah. Jikalau kita mengikuti jalan-jalan mereka, mencontoh mereka, para sahabat Nabi dan para tabi'ut, para tabi'in dan atba'at tabi'in, maka insyaallah ta'ala kita berada di atas bimbingan dan kita akan masuk pada na'am golongan walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan meridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Maka inilah yang dimaksud dengan istilah salaf dan salafi. Salaf dan salafi. Salaf artinya para pendahulu, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Adapun salafi, salaf ditambah terakhirnya dengan ya'un nisbah, maksudnya adalah ketika orang seorang mengatakan saya ini salafi, maksudnya adalah saya ini adalah pengikut salaf, saya ini berakidah dengan akidah salaf, saya ini beribadah dengan ibadah salaf, saya ini bermuamalah dengan muamalahnya para salaf, saya ini berpenampilan dengan penampilannya para salaf, saya ini beribadah, saya ini beragama dengan agamanya para salaf, saya ini memahami Al-Quran dengan pemahamannya para salaf, saya ini memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Maka disingkat dengan istilah saya salafi, saya ini pengikut salaf. Itulah makna dari ucapan seorang saya salafi, atau saya ini ahlus sunnati wal jamaah. Saya ini ahlus sunnati wal jamaah. Apa makna ucapan tersebut? Makna ahlus sunnati adalah pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan enam, meninggalkan segala macam bentuk perkara baru dalam agama, kebid'ahan dalam agama, baik itu bid'ah dalam akidah, dalam keyakinan, dalam pemikiran. Jadi setiap pemikiran, akidah, keyakinan, kepercayaan yang tidak diyakini oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka itu adalah keyakinan bid'ah, keyakinan baru dalam Islam. Tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena para salaf tidak mengenalnya. Para salaf tidak mengenalnya. Barakallahu fikum. Para salaf tidak mengenalnya. Demikian pula bid'ah dalam ibadah. Setiap ibadah yang tidak sesuai dengan ibadahnya para salaf, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Kenapa? Karena ibadah tersebut tidak dikenal oleh para salaf. Loh, bagaimana para salaf tidak mengenal, sementara mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang telah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijamin masuk surga. Kemudian dikatakan mereka tidak mengetahui ibadah tersebut. Bagaimana yang demikian? Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Maka setiap ibadah yang tidak dikenal oleh para salaf, maka itu adalah ibadah yang bid'ah, yang tertolak, na'am, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi, maka itulah makna dari ahlus sunnah, seorang pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, maksudnya jamaah adalah yang berkumpul di atas kebenaran. Yang berkumpul di atas kebenaran, bukan berkumpul di atas sebuah organisasi, berkumpul di atas yayasan, berkumpul di atas sebuah bai'at, atau berkumpul di atas sebuah keyakinan dan pemikiran. Bukan. Tetapi mereka berkumpul di atas al-haq kebenaran. Barakallahu fikum. Bukan berkumpul di atas wah bendera atau pemikiran seorang pemimpin tertentu, seorang kiai tertentu, atau tuan guru tertentu. Tidak. Mereka ahlus sunnah adalah orang-orang yang jamaah berkumpul di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Jadi mereka tidak memilih, mereka bukan sebuah kelompok sekte, bukan. Tetapi mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah generasi yang mereka ini mengikuti bagaimana agama para sahabat Nabi, agama para pendahulu kita yang soleh. Barakallahu fikum. Mereka tidak berkumpul di atas organisasi yang ketika ingin masuk ke dalam organisasi tersebut harus mendaftar kepada kiainya, harus mendaftar kepada barakallahu fikum sekretarisnya, atau harus memiliki kartu anggota atau ini itu. Tidak. Bahwasanya agama ini adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka itulah mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka berkumpul di atas kebenaran. Walaupun berbeda-beda tempat tinggalnya, berbeda-beda negaranya, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka dipersatukan dengan al-haq. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau sendirian, ketika anda berada satu negara, misalkan asun yang kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi, kecuali anda misalkan, maka anda tetap dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Anda adalah ahlu sunnah, pengikut sunnah yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para salaf, maka dan anda berkumpul di atas kebenaran. Anda dipersatukan bersama pengikut kebenaran di atas kebenaran. Rahimani wa rahimakunnallahu jami'an. Oleh karena itu, dalam hadis di awal telah disebutkan jalan keluar untuk menghindari atau untuk barakallahu fikum terlepas dari berbagai macam bentuk perselisihan dan perbedaan, maka hendaknya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi, para pemimpin-pemimpin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari berbagai macam bentuk perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dalam agama, dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam perkara yang tidak diketahui oleh para salaf, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan taufik untuk selalu berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermanhaj dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan barakallahu fikum, bermanhaj dengan manhajnya para salafus salih, sehingga kita menjadi para salafiyun, para salafiyun yang sejati, salafi sejati yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa masuk ke dalam generasi walladzina taba'uhum biihsan, generasi yang mengikuti para salaf dengan kebaikan, sehingga kita bisa mendapati keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.